الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Dan kita masih dalam pembahasan tentang fidyah dari perkara-perkara yang terlarang selama dalam keadaan ihram. Dan telah kita jelaskan tiga keadaan dengan pembayaran kafarah yang berbeda. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan kepada seorang yang melakukan pelanggaran, apakah dengan berpuasa 3 hari atau memberi makan kepada 6 orang miskin. Setiap orang miskin mendapatkan 1/2 sha' atau 2 mud. Atau yang ketiga, menyembelih 1 ekor kambing. Yang kedua, kafarah karena membunuh hewan buruan dalam keadaan ihram. Maka apabila dia berburu, maka hewan yang diburu tersebut disesuaikan keadaannya dari hewan-hewan ternak, apakah dia mirip dengan kambing atau dikiaskan kepada sapi atau kepada unta. Apabila telah ditentukan hukumnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah kita jelaskan, adh-dhabu' dinilai dengan 1 ekor kambing. Demikian pula burung merpati nilainya sama seperti 1 ekor kambing. Atau dengan cara taqwim al-mathal, menentukan nilai yang semisalnya. Atau dengan memberi makan kepada fuqara Makkah, fuqara'ul haram, yang senilai dengan hewan buruan tersebut. Atau dengan cara berpuasa, aw adlu dzalika siyaman, puasa sejumlah yang kalau diberi makan sejumlah orang miskin, maka sejumlah itu pula dia berpuasa. Adapun kaitannya dengan seorang yang mendatangi keluarganya dan melakukan jima, apabila dia melakukannya sebelum tahallul yang pertama, maka hal ini menyebabkan hajinya batal dan dia harus menyempurnakan, dan dia harus mengganti pada tahun yang berikutnya, dan dia harus menyembelih 1 ekor unta, dan dia berdosa atas perbuatannya. Hal ini berdasarkan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau mengatakan kepada seorang yang mendatangi keluarganya dalam keadaan dia berihram, kata beliau, afsadta hajjak, engkau telah merusak hajimu. Intaliq anta wa ahlak ma'an nasi faqadu ma yakhudun wa hulla idha hallu. Dan berangkatlah kamu bersama dengan keluargamu, bersama manusia yang lainnya, untuk menyelesaikan haji tersebut. dengan mengerjakan apa yang mereka kerjakan, dan apabila mereka menetap, maka kalian juga menetap. فَإِذَا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَاحْجُجْ أَنْتَ وَامْرَأَتَكَ وَاهْدِيَ هَدْيًا فَإِنْ لَمْ تَجِدَ فَصُومَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَوْ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ. Apabila di tahun yang berikutnya, maka kalian harus kembali mengulangi haji, engkau dan keluargamu, dan sambil menyembelih seekor unta. Apabila engkau tidak mendapati, maka berpuasalah 3 hari di saat haji dan 7 hari apabila kalian kembali ke kampung halaman kalian. Kemudian berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, wa amma ba'da at-tahallul al-awwal fa innahu la yufsidu al-hajja wa yajibu fi dhalika syatun. Adapun dia mendatangi istrinya setelah tahallul yang pertama, sebelum tahallul yang kedua, maka yang demikian tidak merusak hajinya. Tidak merusak haji. Dan dia wajib untuk menyembelih seekor kambing, membayar dam dengan menyembelih seekor kambing. Sebab tahallul ada 2. Ada tahallul pertama, ada tahallul kedua. Tahallul yang pertama yang ditandai setelah seseorang melontar Jamratul Aqabah pada tanggal yang 10, dan dia telah mencukur rambutnya, maka dia telah memasuki tahallul yang pertama, namun belum tahallul yang kedua. Nah, pada tahallul yang pertama ini, segala sesuatu bagi seorang yang sedang berihram, segala sesuatu yang asal hukumnya terlarang dalam ihram menjadi satu yang telah diperbolehkan. Jadi boleh mengganti pakaian, pakaian biasa, pakaian berjahit, boleh menutup kepala dengan kopiah atau yang lainnya. Satu saja yang tidak diperbolehkan, mendatangi keluarganya dengan melakukan al-jima'. Ini yang tidak diperbolehkan sampai dia menyelesaikan tawaf al-ifradah, tahallul yang kedua. Nah, apabila seorang mendatangi keluarganya setelah tahallul pertama, sebelum tahallul yang kedua, maka tidak merusak hajinya. Namun dia berdosa dan dia wajib membayar dam menyembelih seekor kambing. Wa amma binisbati li aqdin nikah, adapun yang kaitannya dengan akad nikah, sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa akad nikah termasuk di antara hal yang terlarang untuk dilakukan oleh seorang yang sedang berihram. Apakah dia yang menikah atau dia menikahkan orang lain atau dia yang dinikahkan untuknya, maka ini semua tidak diperbolehkan. Apabila dia melakukannya, maka pernikahan tersebut tidak sah. Kata beliau, fala yajibu fi dzalika fidyah, tidak ada kewajiban membayar fidyah apabila seorang melakukan akad nikah sementara dia sedang berihram. Wa inna ma yakunul aqdu fasidan, namun akadnya yang rusak, pernikahannya yang batil, tidak sah pernikahan tersebut karena mereka menetapkan akad pada waktu yang tidak diperbolehkan. Wa nahyu yaqtadi al fasad, larangan menunjukkan rusaknya suatu amalan. Wa amma binisbati liqat'i syajaril haram wa nabatihi alladhi lam yazra'hu al-adami fatadammana asy-syajarata as-saghirah 'urfan bisyatin wa ma fawqaha bibaqarah fatadman asy-syajaratu as-saghirah 'urfan bisyatin wa ma fawqaha bibaqarah ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم. Kata beliau, adapun yang kaitannya dengan memotong pepohonan yang ada di tanah suci, tanah haram, dan tumbuh-tumbuhannya yang tumbuh alami yang tidak ditanam oleh manusia kecuali al-idkhir. Sebagaimana telah kita terangkan, al-idkhir dikecualikan, diperbolehkan dicabut meskipun tumbuh liar. Namun selain dari itu, segala jenis pepohonan dan tumbuhan yang liar yang tidak ditanam oleh manusia tumbuh di tanah suci, maka tidak boleh diambil, tidak boleh dipotong, dipatahkan rantingnya, naam, diambil daunnya dan seterusnya. Maka apabila dia melakukan, maka jika dia memotong pohon yang kecil, ya, pohon yang kecil secara kebiasaan, maka gantinya seekor kambing. Kalau pohonnya itu kecil, tumbuhnya kecil, tumbuh-tumbuhan atau pohon tapi kecil, maka kata beliau dia harus membayar kafarah dengan menyembelih dam, seekor kambing. Wa ma fawqaha bi baqarah. Tapi kalau besar pohonnya, maka disamakan dengan sapi. Disamakan dengan sapi. Wa yadman nabat, adapun tumbuh-tumbuhan dan dedaunan, biqimatihi, maka dilihat nilainya. Berapa nilai dari tumbuh-tumbuhan tersebut? Li'annahu taqawwim, karena daun, demikian pula tumbuh-tumbuhan bisa dinilai. Ini pendapat sebagian para fuqaha. Sebagian para ulama, dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Malik, bahwa tidak ada dalil. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharuskan ada gantinya. Karena memotong tanah atau pepohonan yang tumbuh di tanah haram. Sebagian para ulama mengatakan tidak ada gantinya. Mengatakan ada kafarah membutuhkan dalil. Dalil yang ada yang diriwayatkan dari Nabi dari firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan, wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am. Ini kaitannya dengan berburu. Namun sebagian ulama mengkiaskan kepada memotong tumbuhan, karena memotong tumbuhan sama seperti berburu, membunuh hewan buruan. Sebagian para ulama mengatakan tidak sama, beda antara tumbuhan dengan hewan. Oleh karena itu, apabila seorang merusak atau mematahkan ranting atau pohon yang tumbuh di tanah haram, kata mereka tidak ada dalil. Mereka yang mengatakan harus ada kambing sebagai kafar atau sapi sebagai kafar karena pohonnya lebih besar, ini membutuhkan dalil. Dan tidak diketahui ada dalil dari Nabi alaihissalatu wassalam. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Imam Malik rahimahullah, bahwa Imam Malik rahimahullah ta'ala berpendapat tidak ada fidyah atau tidak ada kafarah, tidak ada pembayaran dam. Ibn al-Munzir rahimahullah ta'ala mengatakan tentang hal ini, la ajidu dalilan awjaba biha fi syajaril haram la min kitabin wala min sunnah wala ijma'. Aku tidak mendapati dalil yang mengharuskan seorang membayar dam karena memotong pepohonan haram. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak dalam sunnah, tidak pula dalam ijma' ulama. Sehingga seorang yang memotong pepohonan di negeri haram, dia berdosa. Dia berdosa. Adapun untuk mengatakan ada kafar, maka ini membutuhkan dalil. Wallahu ta'ala alam. Hadza idza kana murtakibul mahdzur muta'ammidan. Ini apabila seorang yang melakukan perbuatan yang terlarang melakukannya dengan sengaja. Amal jahilu annasi fala syai'a alaihima. Adapun seorang yang jahil, tidak mengetahui hukumnya atau lupa, maka tidak ada dosa dan tidak ada fidyah bagi mereka. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum tersebut khusus bagi orang yang sengaja. Man qatala minkum muta'ammidan, yang sengaja melakukan, sehingga yang tidak melakukannya dengan sengaja karena dia lupa atau karena dia tidak mengetahui hukumnya, maka tidak ada resiko apapun. Dia tidak mendapatkan dosa dan dia tidak pula harus membayar dam. Maka dengan demikian kita telah menyelesaikan permasalahan yang kedua tentang fidyah dari hal-hal yang terlarang. Saya harapkan kepada antum di muraja'ah. Naam. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya akan ada pertanyaan-pertanyaan. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah. Thank you.